Baik, kita akan membuka kitab Injil, apa Alkitab kita dari Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Saudara, pada waktu bagian ini kita pikirkan, kita sudah pernah membicarakan ini dalam satu perspektif berbeda tentang Kristus yang tidak ada tempat bagi dia ketika Natal. Namun kali ini kita akan menelusuri bagaimana sebetulnya situasi hidup di dalam hari-hari yang kita hadapi, sehingga kadangkala kita dihadapkan kepada sebuah kebingungan-kebingungan yang tidak sederhana. Kemana kita akan melangkah? Semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin engkau gelisah. Semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin tidak mudah memahami arti tiap langkah dalam hidup kita. Ketika engkau merasa segala sesuatu begitu mudahnya engkau mengerti, yakinlah, engkau tidak sedang bersama dengan dia. Why? Tuhan itu maha. Mana mungkin engkau bisa mengerti dia sepenuhnya? Tuhan itu suci. Mana mungkin engkau yang pendosa tidak gelisah bersekutu dengan dia? Kalau batin kita digonjang-ganjing dalam hidup ini, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Ada banyak orang yang mesti kita tolong. Tapi kita gak sanggup ya. Di sana kerusuhan, di sini keributan. Mana yang mau kita kerjakan? Kadang-kadang kita mau kerjakan semua terlalu banyak. Tapi belum juga selesai. Dan waktu pekerjaan yang terlalu banyak menimpa kita. Bahkan mengakibatkan satu akibat. Tugas pun belum kunjung usai. Ketika kita berpisah dengan kehidupan. Nyawa terambil. Tugas masih tersisa. Itu sebab dari nabi ke nabi selalu ada generasi. Rasul ke murid dan demikian akhirnya pada gereja masa kini. Nah, pada waktu Kristus lahir, bukankah dia Allah, pemilik alam semesta? Bukankah dia bisa mengatur segala sesuatu situasi supaya menjadi indah adanya? Apa sih sulitnya? Dia lahir di masa Kaisar Roma Byzantium. Roma yang sudah bertobat dan ada di Konstantinopel. Yang sudah percaya kepada kekristenan. Kan indah sekali misalnya. Kenapa dia mesti lahir di era Kaisar? Ya, Herodes yang sangat memusuhinya, yang paranoid. Atau kemudian, ya ada di satu pemerintahan Roma yang tidak bersahabat. Oleh karena itu ketika Augustus mengeluarkan satu perintah, menyuruh semua orang di seluruh dunia, istilah seluruh dunia, di seluruh jajahan Roma. Roma adalah satu imperium, kerajaan yang paling besar dalam sejarah dunia. Ya, sesudah Yunani. Nah, oleh karena itu pendaftaran ini dikatakan menjadi pertama kali pada waktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Jadi kaisar di pusat itu Augustus, wali negeri itu adalah Quirinius. Saudara-saudara, pertama kali itu diadakan. Persis tepat Maria harus melahirkan. Lagi-lagi, apakah Tuhan Yesus tidak bisa mendapatkan privilege untuk lahir di situasi damai, tenang, dan tidak terganggu? Ini pertanyaan menarik, saudara. Karena sebetulnya menjadi klaim bagi orang Kristen selalu dan senantiasa adalah bagaimana semuanya mulus seperti yang kita buat planning. Supaya semua jalan indah, jalan selesai gitu ya. Semua kita bermimpi seperti itu. Ya. Jadi kita perhatikan. Pada waktu kita memperhatikan bagian itu, kita melihat bahwa semua orang akhirnya mesti pulang ke kotanya masing-masing. Bagi sekelompok orang tidak ada masalah. Bagi Maria dan Yusuf masalah besar. Karena Maria lagi hamil tua menunggu lahirnya. Ya. Tampaknya dia kontraksi sepanjang perjalanan dan akhirnya melahirkan persis sampai di Bethlehem. Nah, jadi kita bisa ngelihat lagi, kenapa mesti waktu itu? Apakah Allah tidak bisa mengatur yang baik? Bukankah dia pencipta alam semesta? Yang menjadi menarik adalah, Maria dan Yusuf tidak berkeluh kesah. Seperti kita yang seringkali berkeluh kesah. Saya mau melayani kok dikhianati. Saya mau melayani kok sakit. Saya mau melayani kok enggak dihormati. Apalagi hormat, kita paling gila ya. Semua mau minta dihargai. Tapi selalu bicara. Pelayanan segala kemuliaan untuk Tuhan. Nah itu yang disebut basa-basi besar. Kalau kemuliaan untuk Tuhan. You enggak boleh hitung berapa investasimu dalam pelayanan. Oh, itu punya dia kok. Nah, jadi waktu kita menghadapi situasi ini, kita diajar untuk merenungkan. Saya bereskan dulu bagian ini. Kemudian akhirnya tibalah mereka di Bethlehem karena adanya sensus. Memaksa Maria jalan dalam hamil tuanya. Sampai di Bethlehem, ia harus segera melahirkan. Celaka, Maria dan Yusuf pergi berjalan. Maria dalam keadaan hamil, perjalanan mereka serta-merta menjadi lambat. Karena perjalanan lambat, kondisi lahiriah, orang lagi hamil. Maka sampai pun terlambat. Sampai terlambat, Bethlehem kota kecil, mendadak dipenuhi semua orang-orang diaspora atau perantau dari sana. Lalu mereka kumpul di Bethlehem. Maka wajar kalau Maria dan Yusuf tidak dapat lagi tempat. Lagi-lagi digugat. Apakah Allah sekejam itu? Apakah Allah sebengis itu? Orang baik, orang suci dipakainya Maria dan Yusuf. Tapi dibikinnya susah luar biasa. Jahat sekali surga itu. Saudara bisa bayangkan kalau Maria menggugat. Aku perawan, kau suruh hamil, aku mau. Itu sudah beban bagiku. Lalu Yusuf bilang, dan aku tunangannya. Menjaga aibnya ku nikahi. Lebih cepat dari rencana kami. Tapi apa yang kami dapatkan? Perjalanan tidak menyenangkan. Tiba di tempat tujuan yang tidak diharapkan. Siapa yang mau tiba di satu tempat, tidak ada tempat lagi. Saudara, ini situasi miris. Karena ini bukan pilihan Maria Yusuf. Kita pernah libur sama anak-anak mau berangkat ke Bandung. Dulu gak terlalu bikin-bikin plan ya. Naik mobil berangkat jalan. Ya memang saya rada kelewatan juga. Itu tanggal 30. Jadi memang rata-rata hotel udah penuh begitu ya. Akhirnya sampai di hotel. Udah gak ada check-innya, tunggu jam 6 pagi besok. Akhirnya udah tidur di mobil. Pagi kita check-in, syukurnya malamnya itu ada di hotel tempat kita nginap itu ada old and new-nya ya. Jadi masih terhiburlah hati sorenya. Ya. Tapi rasanya lelah. Padahal yang bikin planning itu adalah saya, yaitu membuat planning tanpa planning. Nah, itu kan juga planning ya. Mau petantang-petenteng, bikin surprise. Dulu namanya masih muda. Sekarang kalau kita mau berangkat semua sudah pasti clear. Ya, flight kapan, flight pulang, hotelnya mau di mana, nginepnya berapa lama, udah pasti clear semua. Nah, saya bikin saya kesel, saya jengkel. Anak-anak, dasar anak-anak ya namanya kecil, sudah tidur-tidur saja gitu ya. Di mana dapetnya gitu. Ya. Anda kata mereka bisa protes, mereka pun akan protes. Walaupun saya bapaknya, karena saya berbuat satu hal yang tidak menyenangkan. Pertanyaannya adalah Maria dan Yusuf akan proteskah kepada Allah? Maka pertanyaan ketika dia sendiri itu menjadi menarik. Tidak ada yang care dengan dia. Tidak ada yang peduli karena dia tidak tahu bahwa dia akan melahirkan yang namanya juru selamat itu. Yang orang tahu Maria Yusuf itu tukang kayu. Cari penginapan pun kelas bawah yang habis duluan. Padahal pada waktu itu VVIP-nya pun, presiden suite-nya pun istilahnya ya, habis. Apalagi cuma cari ekonomi kelas. Semua orang sudah pakai. Karena itu pada waktu kita memikirkan bagian ini, memahami hari-hari hidup kita yang tidak sederhana di dalam melayani Tuhan, maka kita perlu membekali diri. Pertama, ketika kita melayani Tuhan, maka kita melayani maunya Dia, bukan melayani maunya kita. Itu dulu pertama. Jadi kalau saudara tidak mau melayani Tuhan dengan maunya Dia, menurut saya lebih bagus jangan pelayanan. Karena suam-suam kuku juga dimuntahkan Tuhan ya. Jadi mumpung di dunia jahat-jahatlah sepuasmu. Toh sudah masuk neraka juga kan? Daripada separuh baik, separuh jahat ke neraka juga. Mendingan kau jahat sekalian. Nikmati dunia ini. Paling tidak waktu nanti kau mati, setan menyambutmu. Kau muridku paling bagus sepanjang sejarah. Kan begitu? Tapi kalau kau suam-suam kuku, dimuntahkan dari surga sana, neraka pun enggan menerimamu. Ah kau kurang ajar, kau di bumi kau enggak jelas warnamu katanya kan. Sebentar hitam, sebentar putih. Ditolak pula kau dari neraka. Ngambang kau diantaranya ya. Jadi kalau kita melihat perisikap kita penting. You mau melayani Tuhan, kau melayani maunya dia, bukan maunya kamu. Bagi saya memahami itu tidak sederhana. Dan saya bukan manusia suka berteori. Ya, saya akan bicara apa yang saya bisa lakukan, saya akan katakan. Saya tidak akan katakan saya bisa lakukan kalau saya memang tidak bisa lakukan. Ya. Maka pada waktu memikirkan bagian seperti itu, maunya dia, bagi saya itu sulit sekali. Ya, izinkan saya sedikit sharing karena mau mengajak saudara untuk melihat. Pertama kali saya lepas bisnis saya, ya, saya mundur dulu dari Astra Group. 87 mau masuk STT. Itu planningku. Heran di tes di STT, gak lulus saya. Anak remaja yang saya ajarin lulus. Besok-besoknya saya baru dapat alasan. Yang miris juga. Karena gini ya, pada waktu itu pertimbangannya ada dua orang Batak masuk ke STT itu. Lalu terus apa urusannya sama Batak? Karena memang STT ini Bataknya langka lah gitu ya. Jadi dipertimbangkan cukup satu saja. Satu angkatan. Dipilihlah yang lebih muda, yang lebih ini udah lebih senior, lebih pengalaman. Bisa cari pelayanan lebih lanjut gitu. Jadi saya gak diterima dengan alasan yang gak masuk akal. Ini STT apa-apaan sih? Ya. Ah, lalu kemudiannya sudah. Tapi one day, saya masuk lagi di STT karena rasa gelisah Tuhan panggil terus. Saya juga gak ngerti, Tuhan aku pergi, gak kau buka pintu. Aku duduk kau suruh jalan. Linglung rasanya ya. Saya udah usaha sendiri, saya close usaha saya. Saya bilang kalau memang masuk saya close. Saya tes, diterima, saya close semua. Saya close usaha saya masuk di STT. Tapi apa yang terjadi baru setahun kuliah. Mama sakit, vonis, cuci darah. Saya bankrupt. Deposito habis, mobil 321 ludes, rumah 2 sisa 1 hampir terjual. No money. Ya, sampai pada waktu dia terakhir masuk itu saya udah deg-degan karena sakit dan meninggal di rumah sakit karena matematikanya ini kalau gak sanggup bayar zaman itu zaman sandera-sanderaan gitu ya. Ini mayat di sandera pusing kita kan gitu. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, bagaimana kemudian pada waktu saya mengalami itu saya shock. Saya juga sempat 3 bulan tidak bisa berdoa, tapi tidak bisa juga melawan. Melawan tidak berani, doa tidak rela. Why God? Saya mulai mengkomparasi diri saya dengan Maria Yusuf, saya tertegun, saya malu. Saya melewati beberapa jenjang titik-titik yang mestinya. Makin hari saya makin ngerti. Ternyata perlu jalan panjang untuk mengajar seorang Big Man Sirait. Maria disapa Tuhan. 9 bulan kemudian, dia melahirkan. Just 9 months. Tapi Maria luar biasa. Yusuf luar biasa mengerti kehendak Allah. Dalam 9 bulan. Saya bertahun-tahun. Sampainya saya bisa terima itu mama meninggal. Ya, saya divonis sakit. 2 tahun kemudian positif, klep jantung bocor. Ekonomi belum pulih, mesti operasi. Tapi di situ Tuhan baru mulai mengajar saya. Mauku bukan maumu. Saya pikir dengan hitungan matematika, saya cuma bisa operasi di harapan kita. Itu pun dengan jaminan kantor istri saya. Karena istri masih kerja. Tapi akhir cerita, saya operasi di Singapura tanpa uang spesial pun. Karena teman-teman mensupport suruh saya di sana dan jangan pulang. Check up, saya bilang positif. Gue mau balik. Jangan. Lalu mereka kirim sekaligus uang hospital saya. Saya bilang, waduh terlalu mahal, 20 ribu Sing dollar. Dokternya sih sudah ambil cuma sedikit sekali begitu ya. Karena dokternya seorang Kristen. Jadi 20 kali 4, 4.300 waktu itu 86 juta. Di harapan kita, yuk taruh uang 85, kurang lebih bisa 100. Nah, biasa kan kalau di sini ya, kurang lebihnya itu yang susah kadang-kadang kan. Kalau sana itu fix. Jauh lebih murah karena dokternya seorang Kristen. Tapi tetap aja, kalau saya bilang saya sakit di Singapura, siapa yang mau ngurus? Kalau saya sakit di Indonesia, masih ada yang saya bisa jual. Singapura mau jual apa? Tapi Tuhan bereskan dan saya opnam di Singapura, ringkas cerita beres pulang Indonesia. Baru saya belajar. Kalau mau Tuhan, jangan pernah kau lawan. Satu waktu kau tidak senang, tapi lain waktu kau tercengang. Saya marah, kenapa begini begitu. Tapi saya tersentak, kenapa saya bisa operasi di sini. Lalu berlanjut lagi kan, kalian tahu sendiri cerita. Saya pelayanan, lalu kolaps lagi 2014. 2006, 2008, opnam. Tapi saya sudah lebih tenang. Tuhan mau apa, terserah. 2014 waktu saya pingsan, Tuhan kalau kau mau bawa aku, bawalah. Bagi saya itu adalah kalimat terbesar dalam sejarah hidup saya. Di situasi paling krusial. Di mana saya begitu tenang dan berkata, bawalah. Tapi dia kasih saya hidup untuk membereskan banyak hal. Waktu saya mulai kerjakan, baik itu Papua, sakit lagi. Ablasi lagi. Up and down, sebulan lebih sesudah ablasi itu, saya enggak bisa tidur, susah. Periksa lagi, ternyata saya kena ya hypoapnea sentral. Jadi saya tidur sekarang pakai masker, pakai alat begitu. Alat kecil harganya udah gak tahu berapa puluh juta. Dan saya mesti check up sekarang, bukan cuma jantung, tapi saya punya apnea juga, mesti cek beberapa hari sekali. Kemarin pergi di Kalimantan, itu yang membuat saya jadi tersenyum lucu. Tapi juga kecut gitu ya. Tapi akhirnya saya makin ngerti apa yang cara Tuhan kerja. Kita KKR 2 hari. Hari pertama indah sekali, cuacanya sejuk sekali. Pendeta tamu khotbah. Hari kedua giliran saya khotbah. Saya lagi khotbah, hujan turun. Saya sudah turun dari panggung, hujan turun. Semua mulai gerubak-gerubak pada lari. Saya bilang ya yang sakit aja di sini berdiri enggak lari. Kalian pada lari semua kan gitu. Satu keluarga cerita saya, "Pak, sebetulnya kami juga sama anak-anak sudah mau minggir. Dengar Bapak ngomong gitu kita enggak jadi. Akhirnya anak-anak juga diam hujan-hujanan ikutin Bapak." Ya, tapi thanks God hujannya enggak terlalu lama. Walaupun cukup membuat saya KO dalam flu. Ya, karena kondisi tubuh yang enggak fit, hantem lagi besoknya kena hujan lagi. Karena tiba-tiba jebur gitu ya. Mau menghindar dan enggak keburu basah. Nah, saudara yang kekasih, saya cuma bilang begini. Tuhan hari pertama enggak hujan. Mbok hari pertama yang hujan hariku yang enggak. Wong yang pertama itu sehat sekali kok saudaraku itu yang khotbah ya. Nah aku yang gak sehat. Emang Tuhan salah catat apa? Sampai akhirnya hujannya jadi salah dia jatuhnya. Kan gak mungkin surga salah catat. Lalu kenapa? Dia gak sayang sama saya apa? Justru karena dia sayang. Karena besoknya saya akhirnya ngomong sama guru-guru. Kalian tahu hidup, kalian tahu pelayanan. Bukan soal apa yang kau mau, apa yang Tuhan mau. Kadang saya berpikir, kenapa saya kehujanan? Tapi ini saya bersyukur, saya bisa mengajar orang. Tidak ada alasanmu untuk lari dari pelayanan. Kalau memang saya mati hari itu ya sudah. Ya, selesai, kemudian memang hujannya enggak tahu panjang. Ya saya pasang oksigen, ngisi oksigen sedikit gitu ya. Masang dulu. Karena alat yang saya pakai, setelannya rupanya bawa lagi Jakarta enggak pas. Jadi cuma bisa 1 hari. Kemarin baru di setel lagi, ngepas ya. Nah jadi susrah, ada bagian-bagian yang kita sudah prepare. Saya sudah prepare alatnya, sudah prepare setelannya semua. Menurut yang jual alat sudah oke. Ternyata enggak. Balik lagi cuma masalah setelan. Tapi 5 hari dari 7 hari saya cuma 2 hari pakai, hari kedua sudah kurang enak. 3, 4, 5 udah gak pakai lagi sampai ke 7. Sampai sini cuma di setel bagus lagi. Rasanya kan kesel juga ya. Kalau di sana bagus terus kan enak. Karena bayangan saya dapat istirahat panjang. Akhirnya enggak juga. Nah, itu sebab ketika kemudian kita berpikir, lalu kita mulai menggugat hari-hari kita. Kenapa saya begini? Ingat, bukan apa maumu, apa yang Tuhan mau. Maka, kenapa saya begini menjadi poin kedua. Tidak perlu kau pertanyakan. Bagaimana aku di situasi ini? Itu yang harus kau lakukan. Jangan tanya Tuhan, kenapa situasiku seperti ini? Karena Tuhan akan menjelaskanmu dalam waktu mungkin 2 minggu lagi kau ngerti. Kau butuh jawaban hari itu? Jalani apa yang diperhadapkan kepadamu. Jangan menyerah. Ini yang saya pikir perlu untuk kita sadari sama-sama. Kita meletakkan batu pertama STT. Hitung-hitung 5,5 M. Paling tidak kita mesti sediakan. Belum perpus dan lain-lain. Ya bupati pidato nanti provinsi bantu. Saya minta provinsi bantu 1 M gitu ya. Soalnya bupati kita itu yang di provinsi, gubernur itu bapaknya. Mau bapaknya, anaknya, saya juga memang dekat. Saya enggak tahu itu pesan bapaknya apa bukan misalnya ya. Tetapi mereka mau bantu, ya saya bilang thanks. Tapi kalau provinsi bantu, kabupaten bantu juga dong. Kalau 1M sama 1M kan bagus ya jadi 2M. Ntar sisanya 3,5 saya yang cari gitu kan. Tapi akan kan? Saya juga enggak tahu. Karena saya tidak menaruh harap di situ. Yang saya tahu, Tuhan pasti tolong dengan caranya untuk menyelesaikan itu. What must I do, dear Lord? Jadi enggak usah ajarin lagi kepada Tuhan. Ya, mengapa begini? Tetapi apa yang harus kulakukan ya Tuhanku di situasi begini? Kamu sakit, kamu penuh persoalan. Jangan lari dari kenyataan. Jangan cengeng berkeluh kesah sama Tuhan. Kamu pelayanan gak dihargai orang. Kalau kamu minta penghargaan, maafkan saya. Percuma pelayananmu, buang energi. Hanya tenagamu yang habis. Tapi gak pernah berkenan kepada Tuhan. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Terlalu mudah mencintai diri. Tapi sangat sulit mencintai Tuhan yang hidup itu. Sekalipun kita berkata, saya mau cinta Yesus, saya cinta Yesus, rela korban untuk Yesus. Andai kata umpama. Ada banyak orang seperti itu. Indonesia ini akan terang benderang. Perhatikan kalimatku. Andai kata umpama orang Kristen banyak seperti itu. Indonesia ini terang benderang. Tapi Indonesia terasa gelap gulita. Karena orang jauh dari sana. Semua orang hanya berteriak beragama. Tapi kelakuannya, kelakuan penyembah berhala. Miris ya. Kadang-kadang kita bilang ngeri sekali. Lebih baguslah mereka penyembah berhala itu kalau bacok-bacokan. Itu keyakinan dewanya kan. Makin banyak dibunuhnya, tambah ilmunya. Dewanya senang. Tapi kalau orang beragama seperti itu kan kacau balau kita. Karena Tuhan bilang aku sudah mati untuk kau, kau tidak boleh lagi bunuh orang lain. Tapi kita masih membunuh. Membunuh itu macam-macam ya, bisa membunuh mati orangnya. Atau kita benci, kita fitnah, kita matikan. Ya, dia selagi hidup. Karena itu Mario pikir baik-baik, saudara. Bagaimana dalam pelayanan kita itu? Di kesendirian itulah perenungan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga jangan lari dari titik itu. Tapi ada di situ dan bertanding. What must I do, dear Lord? Tanya dirimu. Tuhan, tolong aku. Sehingga kita betul-betul menjadi seperti Kristus, anggur yang tertumpah. Kristus pernah menggumuli hal yang sama sebelum kita. Kalau boleh Bapa cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia sendiri membuatnya koma. Namun ya Bapakku, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Kalau boleh ini tidak jadi dalam diriku, namun ya Allahku aku tahu. Hidupku adalah kehendakmu dan bukan kehendakku. Maka ku taklukkanlah kehendakku pada kehendakmu. Tidakkah hidup itu indah? Ada banyak titik-titik pahit dalam hidup kita. Justru jadi peristiwa pembelajaran paling penting dalam hari-hari kita. Ya. Jadi bagaimana kita mau melakukan itu? Bagaimana kita mau menjalani seluruh hari-hari dan pergumulan itu? Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Ya, saya sendiri ke depan juga seperti selalu saya bilang. Saya tidak tahu nanti ini urusan sertifikasi di Papua itu selesai kapan. Sudah dari Kanwil nanti turun lagi ke Kota Madia. Apakah tahun ini atau tahun depan? Tapi yang pasti, sebuah proyek menunggu lagi. Apa saya punya begitu banyak uang? Saya pantang mengemis. Miskin kita boleh, sombong harus ya. Masa mesti minta-minta Tuhan kita kaya. Tapi saya selalu percaya, Tuhan bisa gerakkan 1001 cara. Baru saya masuk kemarin, puji Tuhan kita doakan STT kita. Ya, sebelum itu saya umumkan, saya masih share sama satu orang. Pak Bigman, kalau you bangun kasih tahu ya, saya mau ikut ambil bagian. Kemarin ada yang bilang, Pak, saya ikut sekian ratus juta. Baca itu, oh thanks God. Belum cukup kan dananya. Tetapi ada titik awal yang membuat saya mulai belajar lagi. Saya hebat apa planning movie, man? Lebih hebat aku dari kau. Ah, kurang lebih gitulah bahasa Tuhan pada saya. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa hakmu untuk mengklaim bagianmu dari Tuhanmu? Karena apa yang ada padamu adalah anugerahnya. Kau tidak punya hak klaim itu. Maka pelayan yang benar, dia akan berkata, sudah kukerjakan semua Tuhanku. Bagus. Apakah Tuhan harus bilang, duduk sini, kau boleh makan sama aku. Karena itu jadi hakmu. No. Apakah Tuhannya bilang terima kasih? Tidak perlu. Si hamba itu dengan segera mengatakan, Tuhan tidak perlu berterima kasih. Aku lakukan, karena memang aku hamba. Itu tugasku. Menjadi pelayan seperti ini, saudara. Di zaman gila hormat ini, susah kita. Sulit setengah mati. Tidak gampang. Di zaman seperti ini kita kalau jalan seperti yang Tuhan mau, seperti ngelawan arus. Berat sekali. Berenang ikut arus itu sederhana. Tinggal menjaga keseimbangan. Melawan arus, you mengeluarkan energi yang banyak, belum tentu sampai di ujung pegangan. Kok bisa dibawa arus itu lagi? Nah, oleh karena itu di dalam hidup dan pertandingan yang kita jalani, kesendirian adalah titik paling menyenangkan. Di mana kita hanya dengan Tuhan. Bersukutu belajar memahami apa maunya dia dalam hidup kita. Tapi perlu kau ketahui, maunya dia seringkali tidak mengenakkan, bahkan mengecewakan kita. Why God? Padahal kita gak percaya, gak perlu bertanya, why God? Waktu itu terjadi, what must I do? My God? Gitu loh. Jadi bukan bertanya mengapa, tapi bertanya apa yang harus kulakukan dalam situasi yang pelik itu. Di situasi yang sulit itu. Inilah ketangguhan kehidupan seorang pelayan. Maka pada waktu kita melihat Yusuf, pada waktu kita melihat Maria, pada waktu kita tahu semua pintu tertutup, pada waktu kita tahu tidak ada yang peduli, pada waktu kita tahu dan kita baca, semua berkata tidak ada tempat. Kain lampin, palungan, jadi simbol ketiadaan. Maukah engkau menjadi pelayan yang tidak diperhatikan? Saya pelayanan keluar kota. Saya pelayanan keluar negeri. Sampai seringkali orang konfirmasi kalau belum kenal saya. Pak, di tempat kami hotel paling tinggi bintang 3. Tidak ada bintang 5. Yang minta bintang 5 siapa? Ternyata ada ketentuan di kalangan pendeta yang sering diundang dalam klasifikasi dianggap kelas A ya. Undang dia, hotelnya mesti ini, kamarnya ini. Jadi mereka mesti konfirmasi dulu ke saya. Pak, Bapak menerima PK-nya, rate-nya berapa? Saya udah bosan ditanyain begituan. Saya mulai berpikir, saudara. Sebetulnya kita pelayan apa bukan? Sebetulnya kau pergi menceritakan Tuhanmu atau mengambil fasilitasmu? Uang yang besar, tempat tidur yang nyaman. Ngapain sebetulnya? Untuk apa sebetulnya kalian ke gereja? Mau betul-betul menyerahkan diri, bergaul dengan Tuhan, mengerti kehendaknya? Atau kalian datang ke gereja supaya Tuhan muluskan semua permintaan-permintaan kalian. Termasuk supaya sukses menipu tetangga kita. Kan ngeri sekali. Ini hidup. Maka saya suka bilang ya kadang-kadang. Saya cemburu dengan seorang Ahok gitu ya. Lepas dari pro kontra, saya terlalu banyak bicara sama orang. Kalau kita mau membicarakan orang kurangnya, tidak perlu satu jam. Satu menit yuk ketemu. Kamu dekat dengan saya, karena kita dekat, kamu tidak terlalu lihat kurangnya saya. Kalau kamu tidak kenal saya, pasti kamu ngomong. Itu pendeta sembarangan aja kalau ngomong sombong, bab-bab-bab. 1001 pasti kau ucapkan. Padahal yang penting dalam hidup ini, bukan tata keramanya, tapi benar salahnya. Mungkin orang punya tata kerama ngomong, payah. Tapi benar gak? Benar. Kalau kamu bajingan, lu makan duit. Dia makan gak? Enggak. Pantas dia ngomong itu. Masih untung itu si Ahok. Kalau Yohanes Pembaptis, beludak kau katanya, mati kita. Kalau Tuhan Yesus, dijungkir balikannya semua yang di gereja itu. Kadang-kadang saya memahami ya, dimensi lain dari semua ini. Tapi saya melihat secara personal, ada future yang bagus sekali. Dan saya berdoa kiranya Tuhan tolong saya untuk boleh menikmati itu. Namun ada satu pembelajaran yang penting adalah, bagaimana kemudian dari waktu ke waktu, seluruh mata terbuka. Mana pemimpin yang sesungguhnya? Mana pemimpin yang palsu? Semakin hari orang makin ngerti. Cara Tuhan menyibak itu gak ngenakin. Masuk penjara. Dengan putusan kontroversial. Saya setuju kali, dia tidak banding. Bukan soal nanti ditolak atau tidak. Saya setuju dia tidak banding. Hukum saya. Welcome. Tapi kalau itu kita, dari balai kota pindah ke penjara, mau gak kalian saudara? Halo? Yang ada yang di penjara teriak, aku difitnah. Belum ditangkap saja sudah kriminalisasi. Kita miris dalam dialog hukum. Padahal hukum apa yang kau takuti, hadapi saja. Ya kalau benar pak, kalau saya difitnah. Emang kau pikir Tuhan gak jaga kau? Kalau kau difitnah dan kau masuk, rezekimu itu. Itu belas kasihan Tuhan padamu. Karena bukan apa yang kau mau. Apa yang Tuhan mau, dia punya big design buat kita. Master design itu dipegang hidup kita. Dia bisa lakoni. Dia pakai Kaisar Augustus. Bukan memberikan mahkota pada Maria dan Yusuf. Mengeluarkan perintah yang membuat mereka harus sengsara. Dipakainya Bethlehem, tempat kelahiran. Kota kecil itu. Bukan supaya ada penyambutan yang terasa suci. Justru penolakan. Karena kecil sudah keburu penuh. Why God? Tak pantas kau bertanya. Why God? Tapi patut engkau bertanya. Apa yang harus kulakukan? Ya Tuhanku. Maka Maria Yusuf berjalan. Melahirkan. Gembala datang lalu dia bilang, Maria menyimpan semua itu dalam hatinya. Saya tertegun sekali. Karena saya selalu membuat mapping kalau membaca Alkitab. Ibu orang beriman Sarah, linglung. Dijanjin anak, gak percaya dia. Elizabeth dikasih tahu mau melahirkan, Zakaria gak yakin 100%. Sampai bisu dia. Ini anak perempuan satu. Perawan, bukan imam. Bukan istri imam, bukan orang-orang penting. Suaminya anak petaninya tukang kayu. Perawan dia bilang mengandung. Belum ada contohnya di PL. Jadilah padaku. Seperti yang Tuhan mau. Fiat. Jadilah kehendakmu. Mengejutkan ya. Sehingga waktu dia berkata jadilah seperti yang aku mau. Yes, itulah pelayan. Karena melayani Tuhan bukan apa yang aku mau, apa yang Tuhan mau. Jadilah kepadaku seperti yang kau mau. Itulah pelayan. Maria menjadi pelayan yang luar biasa. Sehingga waktu tiba di Bethlehem dia tidak protes. Karena apa? ucapannya jadilah padaku seperti yang Tuhan mau, bukan ucapan basa-basi. Itulah ucapan seorang pelayan yang datang dari hati. Saya kira kalau kalimat basa-basi kita sudah mudah dengar ya. Saya mau tanya, seluruh harta kalian, rezeki kalian, posisi kalian, kesehatan kalian, dari siapa? Halo? Semuanya? Yakin? Kalau hari ini Tuhan bilang, kumpulkan semua uangmu. Bangun STT di Kalimantan, mau? Pasti kau jawab, Tuhan gak bilang gitu, Pak. Itu kita kan ya. Tuhan bilang sama saya, beda kok. Tuhan bilang apa sama kau? Aku disuruh doa, lebar ke kiri, lebar ke kanan. Tetangga bangkrut, kau kaya sendirian. Edan apa ini orang Kristen? Kita merusak kekristenan kita. Karena kita menjadikan Tuhan itu bim salabim. Dukun yang memberikan kehidupan. Padahal kita tidak boleh di situ. Nah oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika ada di dalam kesendirian tadi. Kita belajar memahami apa yang menjadi kehendak dia. Ketika tiada yang lain dalam hidup kita sendiri. Ingat, disitulah kita berdialog dengan Tuhan kita. Yang jadi masalah, hidup kita terlalu ramai. Kita tidak pernah sendiri. Bahkan kalau sedih pun, tidak ada ruang. Karena sedih pun, kita lagi menggugat terus diri kita. Sendiri itu adalah silent. Tenang dan merenung. Berkata pada Tuhan, ini terjadi di hariku. Ajari aku apa yang kau mau. Maka sendiri itu menjadi dialog yang sangat indah. Ketika gak ada yang lain itu menjadi dialog yang sangat luar biasa. Di situ kita akan menemukan bagaimana Tuhan tolong pimpin kita. Ya. Saya kalau ngeliat progres perjalanan saya, kadang-kadang, woy udah save nih, gedebuk lagi, datang lagi. Up and down terus. Tapi makin hari makin saya sadari. Betapa tidak mudah menjadi pelayan Tuhan. Seperti yang Tuhan mau. Terlalu mudah jadi pendeta. Kamu kuliah S1, teologi, teguhkan di sini kamu pendeta. Tapi hatimu, who knows? Itu yang Tuhan taruh, maka aku akan setia. Apa yang Tuhan taruh pada kalian? Yang tertancap di batin kalian. Pegang itu. Minimal. Berdoalah untuk rumah kita. Istana kita. Supaya ini dimahkotai Kristus. Bukan dengan rupiah. Tapi cinta kasihnya. Berdoalah untuk anak-anak kita. Supaya mereka punya masa depan. Bukan jadi anggota dewan. Tetapi hidup dalam kebenaran. Itu yang penting, saudara. Itu yang perlu. Nanti kita pulang coba mulai mikir ya. Jangan curiga sama Tuhan. Jangan marah apalagi. Kenapa aku sendirian? Kenapa aku seperti ini? Ya, saya ketemu banyak orang tua yang jauh lebih sehat dari saya. Satu bapak 80 tahun lebih, 82. Masih main golf. Si om mana gak ikut persekutuan? Di Batam pak main golf 3 pasang. 3 pasang orang tua dia ngeset. Kita kumpul di Batam. 3 pasang main golf. 83. Saya suka bercanda sama dia. Ya om saya 56 udah soak, om 83 masih begini aja. Tapi dia juga pelayanan. Tapi ada orang yang bajingan. 90 masih seger. Itu yang bikin aku pusing ya. Tuhan, kalau itu baik-baik, okelah ini. Tapi kemudian saya jadi tersenyum kecut. Karena tiap orang dilukisnya berbeda. Tapi tiap orang harus menikmati kesendiriannya untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhannya. Saudara mau mengalami kesendirian? Halo? Terus saya tanya kok, mau sendirian? Halo, sepertinya perasaan ditinggal Tuhan mau. Boro-boro pak, ditinggal suami aja aku pusing. Istriku pergi aku mabok. Apalagi kalau ditinggal Tuhan. Gitu ya. Tapi ada orang bilang ditinggal Tuhan enggak pusing, Pak. Yang penting Tuhan kasih uang belanja. Unlimited. Berkatnya dia buka, tingkap-tingkap surga dia buka. Tak gitu. Kadang-kadang Tuhan tinggalkan kita, kita kaget. Lalu kita bilang, uang enggak ada kok Tuhan pergi. Padahal dia di samping kita. Hanya saja hati kita kurang peka merasanya. Selamat menikmati pertemuan dengan Tuhan di kesunyian hati. Di kesenyapan dunia. Tapi dia berbicara denganmu. Dan selamat menikmati jadi sendiri di tengah-tengah dunia yang ramai. Karena tidak tentu orang ngerti omonganmu. Tidak tentu orang bisa menghargai minatmu. Apalagi sejalan dengan kamu. You mesti belajar prinsip penting. Baru kamu bisa hadapi hidup itu. Kamu tahu kontekstual zaman ini? Bagaimana hidup benar di tengah dunia tidak benar? Itu perkelahian mati-matian. Bukan bagaimana mirip dengan dunia. Bukan bagaimana berhasil menjadi orang luar biasa. Saya rindu kalau ada di antara kali ini otaknya encer dikasih Tuhan. Pakai untuk pelayanan. Jangan karena tes di UI tidak lulus Trisakti kemahalan. Baru kau masuk ke STT. Celaka kau. Ini yang murah meriah kau bilang pula lagi ya. Tapi you punya otak sungguh-sungguh. Saya mau belajar. Saya mau serius. Berbakti. Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita. Ya. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita.